Mitra bisnis, sekitar 7.000 hakim di seluruh Indonesia mengancam mogok sidang jika tuntutan mereka soal kenaikan gaji dan tunjangan tidak dipenuhi pemerintah. Gaji hakim belum naik sejak 4 tahun lalu, dan tunjangan belum naik sejak 11 tahun lalu. Untuk golongan paling bawah, gaji pokok hakim dimulai dari 1,9 juta rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda? Saya kira saya mendukung sepenuhnya. Saya lihat dan saya alami sendiri bahwasanya hakim itu sebetulnya adalah pejabat negara, bukan pegawai negeri. Di mana para hakim itu dari mulai hakim tingkat pertama sampai Mahkamah Agung diangkat oleh presiden, SK presiden. Lain dengan pegawai negeri. Pegawai negeri itu tergantung menterinya. Ada yang menteri kesehatan, menteri perhubungan, dan sebagainya. Kalau hakim itu SK presiden dan pejabat negara. Tapi sebagai pejabat negara, mereka itu tidak menikmati atau tidak mendapatkan hak yang sebetulnya adalah hak dari seorang pejabat negara. Dari mulai gaji, fasilitas, protokoler, dan sebagainya. Gaji itu pertama-pertama itu 11 tahun tidak pernah mengalami kenaikan, kemudian tunjangan remunerasi juga tidak 100% diberikan, hanya 70%, kemudian dilihat dari golongannya, hakim itu pendapatannya lebih kecil dari pegawai negeri yang lain dengan golongan yang sama. Ini yang mereka perjuangkan juga. Dan mereka perjuangkan kemudian kalau dikatakan mogok, ya saya setuju karena mogok itu merupakan suatu alat terakhir dalam mencapai tujuan. Saya katakan di sini istilahnya bukan mogok sebetulnya, tapi mengundurkan persidangan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Dan pengunduran persidangan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan itu ada dalam hukum acara, dibenarkan itu. Ketentuan bahwasanya pengunduran persidangan sampai waktu yang tidak ditentukan itu, saya sarankan jangan menyentuh perkara-perkara pidana. Jadi yang dihentikan persidangannya itu adalah perkara non-pidana, seperti perdata, perkawinan, dan sebagainya. Kalau perdata, oke, soal-soal itu hutang piutang dan sebagainya. Tapi kalau soal pidana, jangan. Karena ini menyangkut hak daripada seorang terdakwa untuk memperoleh keadilan dalam soal penahanan. Jadi jangan sampai persidangan itu dihentikan, kemudian masa penahanannya sudah habis, itu merupakan satu kesalahan yang fatal bagi seorang hakim. Jadi dalam hal ini, setuju, silakan mengundurkan persidangan ya sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai dengan tujuan itu tercapai, tapi jangan menyentuh soal-soal perkara pidana. Itu saja. Lalu, apa pendapat Bapak terhadap komentar yang mengatakan kalau pemogokan sidang ini akan menurunkan kewibawaan dari hakim itu sendiri? Di seluruh dunia, persoalan mogok itu atau menunda persidangan itu telah berlaku di mana-mana. Di Prancis yang saya tahu sendiri, di mana pada saat saya di sana, belajar di sana, ada masa di mana hakim itu tidak melaksanakan persidangan. Akibat daripada mereka mengambil keputusan yang membatalkan satu keputusan presiden, di mana presiden marah, kemudian memecat hakim. Kemudian akibat pemecatan hakim yang sewenang-wenang itu, para hakim tidak mau melaksanakan persidangan. Sampai terjadi pergolakan politik yang mengakibatkan seorang presiden di Prancis sana lengser karena akibat daripada keputusannya. Dan kemudian kalau kita lihat dari literatur, ya, pemogokan itu terjadi di mana-mana. Pernah terjadi di mana? Di Brazil, di Chili, di Sudan, di mana? Bukan hanya Indonesia saja. Itu merupakan hak kok. Jadi bagaimanapun juga hak daripada hakim untuk mendapatkan haknya sendiri. Itu saja. Tidak mencoreng kewibawaan. Mencoreng kewibawaan adalah bisa terjadi kalau dia berbuat tercela, apalagi korupsi, apalagi menerima suap. Tapi kalau sampai taraf tidak bersidang, itu bagi saya mendorong, saya setuju. Demikian mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Saya Wendy Lim.